وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والشكر كثيرا لله الله سبحانه وتعالى kami lagi memberikan kita nikmatnya kita bersama berkumpul pada malam ini untuk menambahkan pahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT menjadikan niat kita niat-niat yang ikhlas dan amalan kita amalan yang prima yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di dalam kitab Sahih Muslim kita sedang membaca kitab Tahara dan setelah membaca bab yang pertama di dalam kitab Tahara iaitu fadhlul wudu, kelebihan berwudu, dan terdapat di situ sebuah hadis yang mulia menerangkan tentang kelebihan berwudu ataupun tahara bersuci secara umumnya, di mana Nabi SAW telah menyifatkan bersuci itu sebagai syatrul iman ataupun separuh daripada iman. Dan setelah menerangkan hadis tersebut dan kita tak sempat, namun kita tak sempat nak baca syarahnya daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang terdapat di dalam kitab, maka tapi pada malam ini pula takut masa tak cukup pula nak habiskan bab yang kedua pula. Jadi kita tengoklah macam mana masa ni. Jadi kita terus kepada bab yang kedua. Bab yang berikutnya iaitu bab wujub taharah lis-solat. Bab tentang kewajipan bertaharah untuk solat. Artinya Imam Muslim rahimahullah ta'ala akan menerangkan ataupun merekodkan hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum bersuci untuk apa? Untuk solat dan bahawa dia wajib. Dia berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wa lafzu li Sa'id qalu haddatsana Abu Awana an Simak bin Harb عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض قال فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لغير طهور ولا صدقة من غلول وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ. Dan maksudnya dengan sanadnya daripada Mus'ab bin Sa'ad bahawa Abdullah bin Umar telah mendatangi Ibn Amir untuk melawatnya ketika dia sedang sakit. Lalu dia berkata, apakah engkau tidak mau berdoa kepada Allah untukku wahai Ibn Umar? Berkata Ibn Umar, yakni inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak diterima solat dengan tanpa bersuci dan tidak juga sedekah yang daripada hulul. Dan terangkan itu, dan engkau ada di atas Basra, yakni engkau sedang memimpin Basrah. Jadi ini hadis yang pertama yang terdapat di dalam bab ini. Jadi kita perhatikan matannya, iaitu kisah dalam bentuk kisah bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia yang kita tahu, telah datang menziarahi Ibn Amir yang sedang sakit. Kita dapati bahawa ini adalah sunnah Rasulullah SAW juga yang selalu menziarahi sahabat-sahabatnya yang sakit. Dan juga Nabi SAW menziarahi jiran-jiran yang bukan Islam, menyelamatkan sahabat yang sakit. Jadi itu adalah satu hak. Kerana antara hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain adalah apabila dia sakit, maka kita menziarahinya dalam masa 3 hari. Jadi berkata orang yang sakit itu, Ibnu Umar, seorang sahabat datang ziarah, ya, Ala tad'u Allah li ya Ibnu Umar. Apakah engkau tidak mau mendoa, berdoa kepada Allah untukku wahai Ibnu Umar? Jadi dia minta Ibnu Umar untuk apa? Untuk sembuhkan dia ke? Dia minta Ibnu Umar untuk berdoa kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Jadi dia suruh Ibnu Umar doa direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Ibnu Umar doa kepada Rasulullah Sallam ke. Dia doa terus kepada Allah SWT. Itu adalah Islam. Dan di sini kita dapati bahawa dia meminta doa. Dia meminta supaya orang yang menziarahinya berdoa untuknya. Agak-agak kenapa? Kerana kelebihan orang yang menziarahinya, orang yang meminta dia untuk berdoa untuknya, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu sekali kemungkinan doanya mustajab lebih banyak, lebih dekat. Dan kedua, kerana Allah Alam, mungkin ini satu perkara yang biasa mereka lakukan, minta sahabatnya doakan untuk kita. Ini biasa kerana seorang sahabat, jika sayang pada sahabatnya, dia akan doakan untuk sahabatnya dalam kesusahan, dalam keadaan sakit. Cuma dia meminta kepada sahabat ini. Jadi kita tahu dalam bab sebelum ini tentang 70 ribu orang yang akan masuk syurga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Itu orang yang tidak meminta apa? Minta ruqyah. Jadi minta dibacakan untuknya, dijampikan untuknya apabila dia sedang sakit. Dan kita terangkan bahawa ada pun kita membacakan jampi, bacakan doa untuk orang tidak mengapa, tidak termasuk di dalam orang yang yang khusus tadi. Jadi di sini dia minta doa. Adakah dia termasuk istirqa ataupun yastarqun, yang ini minta ruqyah? Dia jawab dia tidak. Sebab dia minta apa? Doa. Dia tidak minta jampi. Ada perbezaan antara jampi dengan doa. Jadi ini biasa sahabat-sahabat minta Nabi SAW untuk doakan untuknya, doa untuk anaknya yang baru lahir misalnya, supaya barakah. Dan Nabi SAW pun melakukannya. Jadi ini tidak ada masalah. Dan permintaan seperti ini tidak ada masalah. Sebabnya apa? Sebab dia minta kepada orang yang mampu melakukannya, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Boleh berdoa, berangkat tangan boleh, boleh doa waktu itu juga ataupun nanti balik rumah dia. Jadi dia minta sesuatu yang dia boleh lakukan sebab dia masih hidup. Dan dia doa kepada siapa? Kepada yang boleh menolong, iaitu Allah Subhanahu Taala yang dapat menyembuhkan penyakit. Dia turunkan penyakit, dia juga yang dapat menyembuhkan penyakit. Bagaimana kata Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, "Wa idza maridtu fa huwa yashfi." Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Siapa dia? Dia ni Allah Subhanahu Taala. Itulah Tuhan aku. Jadi kita minta kepada Allah SWT ini tak ada masalah. Cuma yang penting dalam masalah minta doa ini adalah orang yang berhajat itu, orang yang menimpa musibah itu, sakit ke dan sebagainya, dia sendiri mesti nak doa. Dia sendiri mesti nak doa. So Allah SWT uji dia. Allah nak tengok dia sabar, satu. Allah nak tengok dia kembali kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT atau tidak, supaya dia dapat pahala. Kalau semua dia pas pada orang lain untuk handle, kata orang tu, untuk doa ke apa semuanya, dah hilanglah maksud. Jadi kalau dia kemudian minta orang boleh doakan untuknya, dia sendiri relax, dia tak doa dan seterusnya, maka ini kita katakan bukan bertepatan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah kamu doa, tapi kamu juga boleh minta orang lain berdoa. Jadi sama-sama dapat pahala doa. Baik. Ya Allah Ali ibn Umar. Jadi ini salah satu daripada tawasul, iaitu minta kepada Allah SWT melalui orang lain, tapi orang tu boleh lakukan, tak ada masalah. orang yang salih. Adapun kita minta seseorang sesuatu perkara yang dia tak boleh lakukan, maka itu dah termasuk kepada tawasul yang dilarang, yang bid'ah. Seperti kita minta orang yang tak boleh buat benda tu sebab dia dah mati, kita minta pada dia, doa pada Allah SWT, atau minta melalui dia untuk dapatkan satu manfaat, maka itu semuanya adalah perkara yang bertentangan dengan konsep Islam. Seperti orang bertawasul kepada wali yang dah mati ataupun wali yang hidup tapi tak dengar dia panggil, jauh wali dia dekat mana, Afghanistan ke apa, tapi dia minta, dia panggil, dia suruh apa ni, suruh selamatkan dia. Mana dia boleh buat, mana boleh tolong, ataupun tu doa kepada Allah SWT pun tak boleh, sebab dia tak dengar. Kalau dah mati lagi tak boleh. Jadi begitu juga orang minta pada Rasulullah SAW ataupun Nabi mana ke, ataupun Jibril ke, ataupun malaikat lain ke, itu semuanya termasuk tawasul yang dilarang. Jadi yang dibolehkan apabila orang tu mampu melakukannya. Jadi kita minta saudara mara, adik-beradik yang dekat, yang kenal, telefon dia sakit dan sebagainya, dia perlu doakannya, tak masalah. Tak masalah. Dengan syarat dia juga turut serta berdoa. Baik. Jadi apa jawab Nabi Umar bila dia minta untuk doakan orang yang sakit ni, kawan Ibn Amir ni? Maka kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul. Tengok macam mana jawabnya Ibn Umar, dia menjawab dengan hadis Rasulullah SAW. Kita dapati begitulah manhaj para sahabat. Jadi mereka mengagungkan hadis-hadis Rasulullah SAW, untuk mengagungkan sunnah, jawab dengan sebuah sunnah, jawab dengan riwayat sekali. Itu adalah mulia. Tak payah susah-susah nak keluarkan jawapan. Tak payah susah nak express kita punya diri sendiri dan sebagainya. Walaupun kita tahu hukumnya, boleh aja dijawab. Tapi Ibn Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan hadis, dan ada faedah lain di sebalik dia meriahkan hadis ini, lain daripada menghormati sunnah. Jadi katanya Nabi SAW telah bersabda, la tuqbalu solatun bi ghairi tuhur, tidak diterima suatu solat itu dengan tanpa taharah. Kita dah terangkan makna tuhur, iaitu perbuatan mensucikan diri, iaitu seperti berwudu solat ataupun apa, mandi di keadaan besar, itu maksud kat sini. Jadi satu solat itu, apa juga solat, solat pun apa juga solat, solat ada banyak ke, ada macam ada satu jenis solat, ada macam-macam jenis solat kan. Kalau teruk hukum dia ada dua lah, satu solat apa, solat fardu, baru satu solat solat sunat, waktu macam-macam lagi waktunya, macam-macam sebab solatnya. Tak kira apa solat pun, janji dia namanya solat. Kalau dia tak nama solat, tak masuk dalam hadis ni. Apa juga solat, kata Rasulullah SAW, tak diterima, la tuqbal, tak diterima jika tidak ada apa, persucian, tidak ada taharah, tak ada wuduk ke, tak ada wusul, tak ada mandi jenabah, tak akan diterima. Jadi ini satu penafian, penerimaan, nafil qabul. Jadi penafian ni kadang-kadang boleh maknanya tak wujud, nafil wujud. Maknanya solat tu terus tak wujud. Kalau dah tak terima, maknanya apa? Tak wujud. Dan kadang-kadang boleh maknanya nafil sihah, penafian kesahihan, yakni benda itu valid, mungkin wujud tetapi apa? Tak sah. Dan juga yang terakhir, jenis penafian itu adalah nafil kamal, penafian daripada sudut apa? Kesempurnaan. Jadi dia ada, dia wujud, dia sahih, dia sah, tetapi dia tidak sempurna. Jadi jangan main semuanya apa ni, tak sah, tak sah, tak sah, tak ada, tak ada, tak ada je. Kadang-kadang dia boleh yang ketiga je lah, dia tidak sempurna, sah juga tapi tak sempurna. Jadi ada tak contoh untuk tiga-tiga penafian ini? Kita lihat kembali. Pertama, nafil wujud. nafi wujudnya benda tu. Kalau Allah tak ada, maknanya tak ada terus lah. Tak ada, benda tu tak ada terus. Seperti apa? La khalaqa illallah misalnya. Tidak ada pencipta melainkan Allah SWT. Itu nafi yang mana satu? Penafian mana? Penafian wujud memang tak ada terus. Yang kata tak terima je, yang kata tak sempurna terus tak, tak ada. Kita tengok konteks je. Dan kadang-kadang contoh yang kedua, nafi asbihah. Seperti hadis ini, la tuqbalu salatun li ghairi tuhur. Tidak diterima ya satu salat tu melainkan dengan taharah. Sebab salat tu ada tak? Ke salat tu tak ada? Takkan tak ada, orang tu baru salat. Dia tak wuduk, orang tu baru salat. Ada salatnya. Jadi apa yang tak ada? Penerimaan yang ini, kesahihannya. Tak sah, batal. Salat dia ada tapi tak sah. Baik, yang ketiga contoh nafil kamal. Seperti penafian yang kita baca dulu dalam kitab iman banyak tu, tentang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kalau tak gini, tak gini. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang daripada kamu sampailah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Dia tak beriman kamu sampai kamu begitu. Tak beriman, adakah terus tak beriman, tak beriman, kafir terus? Tidak. Ataupun tak diterima iman kamu? Tak juga. Tetapi apa maksudnya tak sempurna iman, iman kamu? Jadi kat sini hati-hati dalam dalam hadis-hadis la la la. Jangan jangan semula apa ni? Tak ada terus. Nanti kita masuk bab apa ni, bab wudu, bab solat, bab apa semuanya, banyak penafian-penafian. Tak semuanya apa? Semuanya tak sah. Okay. Jadi kita balik kepada ijtihad dan mereka lihat. Baik. Jadi semua jadi solat tak apa ni? Tak diterima dengan tanpa tuhur. Kemudian lagi satu, Nabi SAW menafikan wala sadaqatun lil hulul, dan tidak pula satu sadaqah yakni diterima yang daripada hulul. Apa tu hulul? Hulul daripada asal maknanya adalah orang yang mencuri harta rampasan perang, ghanimah, ataupun harta tu sendiri. Jadi kalau dia dah curi tu harta, lepas tu dia sedekahkan, oh bagus eh, dah curi dia sedekahkan pada masjid ke, pada apa ke eh, pada tingkat dirilah mujahidin ke dan sebagainya. Kata Nabi SAW, diterima ke tak diterima? Walaupun satu juta, tak terima. Satu sen pun tak terima. Allah SWT tak terima. Sedekahnya ada ke tak? Sedekahnya ada, tapi tak diterima, macam tak ada juga. Dan ini bukan maknanya sedekah tu kurang apa, tak. Eh, sebab kita faham bahawa ni maknanya apa? Ini terus tak ada, tak ada pahala, tak diterima oleh Allah SWT. Sama macam dia apa? Dia campakkan kat tu sampah, ataupun dia makan sendiri, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Wala sadaqatun min hulul. Sebab dia sedekahkan sesuatu yang bukan haknya. Kita hanya boleh sedekahkan milik kita saja. Orang lain punya kita tak boleh sedekahkan, melainkan dia wakilkan kita lah. Eh, dia wakilkan kita untuk sedekahkan. Ambil duit ni dia kasih pada madrasah tu, boleh lah juga. Tapi kalau kita ambil duit orang tak kita sedekahkan, nah, ini tak sah. Niat kita tak sah. Baik. Kemudian kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, wa kunta 'ala al-barqa, sedangkan engkau sedang menjadi wali di atas Basra. Engkau governor pada Basra. Ya, apa connection dia ni? Jadi apakah Ibn Umar nak doa ke tak nak doa ni? Senang cakap. Dia minta doa dengan Allah SWT, dia jawab panjang-panjang ni bawa hadis. Dia nak doa ke tak nak doa? Tak nak lah. Kalau dah doa, dia dah doa. Jadi dia tak nak doa. Dengan jawapan ni maknanya dia tak nak doa. Dan dia terangkan ke tak terangkan sebab dia tak nak doa? Dia terangkan. Apa sahab dia tak nak doa? Kenapa dia tak nak doa? Pasal hadis tu dan yang akhir sekali, bahawa keadaan Ibn Amir yang sakit tu, kau wahai orang yang sakit ni, kawan aku ni, kau ni sedang govern dengan Basra. Kau sedang memerintah negeri Basra, Basra di Iraq. Eh, aku bacakan hadis ni, kau dalam keadaan macam ini aku tak nak doa dengan kau. Kenapa? Sebab bila seseorang itu memegang teraju pemimpinan dalam sebuah negara, macam-macam benda boleh berlaku. Itulah especially yang terakhir, iaitu ada benda saja yang apa yang kau terambil ataupun kau ambil sendiri, ataupun harta rampasan perang ke, ataupun harta orang dan sebagainya, kau ada ambil dan kau gunakan. Ataupun apa juga lah yang kau lakukan daripada penganiayaan, ataupun kau tidak berlaku adil. Dan kalau itu berlaku, tidak diterima daripada kau solat kau ke, ataupun tidak diterima daripada kau sedekah kau, yakni apa juga kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, termasuk kalau kau nak doa supaya kau sembuh daripada sakit kau ni. Jika kau dalam pemerintahan kau tu, kau ada apa? Kau ada maksiat itu dan ini. Jadi oleh sebab itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia keberatan nak doakan untuk kawannya. Kau kena apa? Kau kena tinggalkan. Kalau kau ada lah, kalau kau ada masalah, kau ada maksiat-maksiat ataupun kau ada perkara yang kesalahan, kau tinggalkan. Kemudian kita boleh doakan untuk kau. Jadi itu maksudnya. Waktu tak alal alal bakar. Jadi ini sebenarnya bukan maknanya orang yang ada maksiat itu, orang yang fasik itu, doa dia tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak maknanya macam itu. Tapi apakah maksudnya daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia ingin apa tu? Ingin mengingatkan Ibn Amir, governor tu, ingin ingatkan jangan lakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Supaya apa? Doa kau tadi terima. Dan aku lah doa pun boleh diterima oleh Allah SWT. Sebab aku boleh doa boleh, tapi kau ada buat gitu buat gini, macam mana Allah nak terima? Jadi kita lihat macam mana seorang alim punya nasihat. Jarang lah kita nak jumpa macam ni. Orang minta doa doa je, orang minta tolong ke tolong aja. Apa dia buat salah apa sebenarnya tak buat mudah dulu lah kata orang tu. Tapi para sahabat tak ada. Kalau nampak ada benda yang salah, dia tegur. Dia tegur. Jadi dengan itu agak-agak apa, apa yang akan, apa yang akan dirasakan oleh Ibn Amir? Ya apa ke orang Islam macam ini ke? Minta doa pun tak boleh. Lokit sangat. Atau macam mana? Dia cinta atau apa? Dia cinta. Dia kerana cinta banyak kepada Allah SWT. Dia akan muhasabah dirinya sendiri. Mungkin aku ada gini ke, ada gitu gini. Kalau tak diterima ni, kalau tak ada, tak ada wuduk. Seperti mana sedekah tak diterima jika ada apa? Ada kecurian ataupun ada sesuatu yang tak betul. Begitu juga benda-benda lain. Doa aku tak diterima kalau tak cukup syarat-syaratnya. Jadi itu muhasabah-muhasabah. Kemudian di doa kepada Allah SWT. Bertawad kepada Allah SWT, kemudian doa kepada Allah SWT. Yang itu insyaAllah dia tak payah doa daripada ini. Umar radhiyallahu anhu. Baik. Jadi itu dan yang terdapat dalam hadis ini adalah apa yang ingin disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah, iaitu berkenaan dengan hukum bersuci untuk solat. Apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib? Sebab solat itu tidak diterima tanpa bersuci. Jadi wajib semua jenis solat. Cuma isunya, kalaulah seseorang itu solat tanpa berwuduk dengan sengaja. Ya, tadi kalau tak sengaja dia bah, dia batal kan? Sekarang dia tak sengaja, dia sengaja solat tak ada wuduk. Dan ini ada dua keadaan. So kita tak, sama ada daripada mula dia tak ada wuduk, sengaja semayang. Bang. Kenapa okey eh? Dia pergi toilet sikit, dia cium muka gitu, terus dia solat. Dia solat. Ataupun dah tengah-tengah ni, rakat 2 ke, rakat 3 ke, dah nak habis ke, lepas tu dia apa? Dia buang angin, continue solat. Apa hukum solatnya? Jelas lah Nabi kata apa? Tak diterima. Tapi apa hukumnya dia? Rakat tak terima je ke? Tak pun dosa. Berdosa. Jelas berdosa. Dosa je ke? Ataupun sampai kafir. Ha, awak tahu tak ada ulama membahaskan masalah ini, siapa yang solat dengan tanpa wuduk dengan sengaja, maka dia kafir. Ada orang cakap macam itu. Jadi ada yang hilang, ada kata kafir, ada kata tak kafir. Ini maknanya ada isu tentang benda tu zaman dulu. Baik, ada pun jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain-lain lagi, mereka katakan tak kafir, tapi berdosa. Ada pun bab tak terima tu, tak sah tu, semua orang kata tak sah cuma. Kemudian pendapat kedua sahabat-sahabat mengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mereka berpendapat orang yang sengaja solat tak ada wuduk, sama ada daripada awal ke tengah-tengah ke, maka dia kafir. Yang sengaja kafir. Apa dalilnya juga? Nabi cuma apa? Nafikan apa? Kesahihannya je kan? Penerimaannya. Jadi mana datang kafir tu? Kata ulama-ulama tersebut, sebab dia bermain-main dengan agama, bermain dengan salat tanahum. Jadi ada dua pendapat kat sini. Jadi yang jelas ataupun yang lebih tepat sebenarnya, kalau dia betul-betul main-mainkan agama, dia tak ada kena dengan solatnya. Betul tak? Dia tak ada kena dengan solatnya. Dia pasal hatinya. Jadi itu apa pun dia buat, apa pun dia tak buat, dalam hatinya dia main-mainkan agama, dia dah kira kafir. Tapi takat orang semayang sengaja satu wuduk tu terus kafir, itu tak ada lah. Jumlah pendapat lagi kuat. Lagi kuat. Jadi kalau dia main-main, itu barulah dia berdosa. Okay. Jadi itu hukumnya. Jadi siapa yang kalau batal wuduk tengah-tengah solat tu, wajib tinggalkan solat. Macam nak tinggalkan solat, keluar dari solat, bangun dia lah keluar. Kita nak beri salam satu ke, tangan dua satu je sudah. Pasal apa? Solat tak habis jadi separuh je. Tak payah eh. Tak boleh semayang, haram. Dah batal, haram pula kau semayang. Semayang dosa, ini dia semayang dosa. Ini dia buat amalan soleh berdosa. Walaupun niat baik, walaupun niat baik, kalau dia sengaja. Macam mana dia sengaja? Dia tahu dia dah batal wuduk. Misalnya dia masuk solat, dia ingatkan ada wuduk. Jadi tengah-tengah solat dia teringat, rupanya memang dia ada masuk apa? Masuk tanda, dia ada buat ini. Tak macam mana dalam solat semua benda teringat. Solat teringat tak gambar, gambar toilet tu pula semuanya masuk. Oh memang ada masuk kat sini. Sebab dia boleh, dia ada dalil-dalil dia yang tak boleh larinya bahawa dia dah memang bom. Ataupun dia dah terfikir dia akan ambil wuduk, dia dah plan nak ambil wuduk kat masjid. Dah plan lah. Ya memang ni belum ambil wuduk. Ha, kalau dah macam itu, tak ada was-was, tak ada ragu-ragu kan. Yang ini dari situ pasang kan. Kalau dia teruskan salat dia berdosa. Takut malu ke apa tu, semua tu salah. Tak boleh malu-malu. Walaupun ulang balik dan sebagainya, walaupun imam dah nak habis ke apa semuanya tak sempat, itu semua tak sah. Walaupun solat Jumaat, walaupun solat Jumaat yang baca kelawat tertinggal, habis kan. Kelawat tertinggal lah solat Zuhur tu. Dan dia Jumaat dah ada solat Zuhur. Sebab dulunya sebelum Jumaat datang, apa dia punya perintah? Zuhur. Bila datang perintah Jumaat, Zuhur KIV, kita kena buat apa? Jumaat. Bila Jumaat dah tak dapat buat, Zuhur datang balik, Zuhur tu masih ada lagi. Macam itu. Itu dalil. Senang sebenarnya. Ada orang kata macam mana pun solat Jumaat, seorang-seorang pun solat Jumaat. Mana dia? Ini dalil daripada usul fiqh itu paling kuat sekali. Tak payah dalil lain. Sebab kita ada sikap daripada hadis Isra' Mi'raj, dia suruh solat Zuhur. Ini solat tu, jadi perintah tu beban atas kita. Jadi kita kena lihat, ulama tengok perintah ni pun macam mana. Dia lihat sebagai beban atas kita. Jadi sekarang ada beban atas Zuhur. Selagi awak belum solat Zuhur, awak pegang apa? Beban. Macam kat batu ke apa atas, atas bahu awak, atas kepala awak. Berat. Tak lepas-lepas sampai awak buat salah. Awak lepas salat, kira batu tu dah jatuh awak dah. Dah lepas, dah selamat. Bab terima tak terima tu, tu cerita lain. Tapi dah kerja kan, sudah. Tak ada kodok-kodok. Dah buat, sudah. Nanti kita cakap pasal orang yang sakit, tahara dia tak sempurna ke apa dan sebagainya, najis tak boleh tindak dan sebagainya. Once dia dah solat, batu tu yang ini, beban itu telah keluar. Jadi sekarang Zuhur ada kat situ, dia pegang. Kemudian datang pula Jumaat. Betul tak? Jumaat datang selepas tu kan? Kan Jumaat pula perintah. Jadi Jumaat dia perintah, ya, seperti dia apa? Dia perintah yang pertama. Jadi dia kena buat Jumaat. Dia kena buat Jumaat, habis. Tak ada apa-apa. Kalau tak buat Jumaat, batu pertama tetap ada. Jadi sebab tu dia kena salat Zuhur. Jadi masuk aja masjid, kalau lambat ke apa kan, kami perut ke apa, masuk masjid Jumaat, tinggal apa? Tinggal tahiyat akhir misalnya. Apa obat? Sambung lagi berapa banyak? Awak masuk lah ni. Sambung berapa banyak? Sambung dua? Sambung empat lah. Sambung empat pasal apa? Zuhur. Kalau masuk, rakaat pertama baru habis, dia rakaat kedua, okey, awak boleh sambung dua. Sekarang dah habis. Dan habis. Kalau tak dapat dua rukun tu, dua rakaat apa ni rakaat, jadi awak salat dulu. Kalau tak dapat apa-apa, salat dulu. Salat dulu. Begitu juga kalau imam sedang salat, rakaat ke berapa ke, buang angin ke, apa ke, maka dia mesti keluar daripada salat tu. Sebab apa? Allah SWT tak terima salat dia. Tak terima apa juga, salat imam ke, imam pera ke, tetap tak diterima kalau dia tak ada wudu. Baik, sekarang apa hal dengan solat orang belakang dia? Tak terima juga? Dia satu paket ke atau macam mana ni? Kalau rusak satu, semua rusak ke macam mana? Ni macam satu bakul apple, kalau satu rusak, semua rusak ke atau macam mana? Okay, baik, dalam Islam tu tak macam itu. Kalau imam rusak, boleh ganti. Boleh apa? Boleh ganti. Dalam sembahyang boleh ganti-ganti? Boleh substitute. Sama bola je boleh substitute. Dalam solat pun boleh. Boleh substitute. Tapi tak payah ada coach dan apa ni, nak cakap nombor berapa masuk ke dan sebagainya. Tak ada. Macam mana nak masuk? Macam tadilah dulu, siapa yang jadi imam, kan suarat apa semuanya, kalau dah tetapkan daripada majlis, apa daripada masjid ke apa, dia jadi imam kan? Imam tetap. Jadi sekarang siapa yang imam? Siapa yang paling dekat ya? Siapa yang confident ya? Jadi imam. Tapi mesti satu peluk depan jadi imam. Zaman sekarang biasa Bilal lah. Masa Bilal pun jaga-jaga kan, ada chance menjadi imam. Dan macam mana nak jadi imam? Pergi depan. Lepas tu buat apa? Continue je solat tersebut. Tak susah. Ini semua pernah berlaku pada zaman Nabi SAW dah ajar. Jadi walaupun hadis ini kata tak diterima solat tu, dengan tanpa tahu dalam solat jamaah, imam tu punya solat saja yang rusak, solat orang lain tidak rusak. Macam makmum yang batal wudu, solat lain tak rusak kan? Tidak. Itu dah lebih. Baik. Baik, kita kena beri cepat sikit. Nah, kita baca syarah daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i Jadi tentu sekali, biasa je syarah dia ikut mazhabnya. Sebab awaknya saya tak ada mazhab. Siapa? Tak ada ikut hadis. Saya baca buku ni. Lagu-lagu Dia tak tahu bahawa yang dia baca buku ni, ulama tu semua ada mazhab. Mana ulama ada mazhab? Ulama ada mazhab. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Ibn Hajar imam mazhab Syafi'i juga. Ibn Abdul Bar yang mengisyaratkan apa ni, Muwatta' mazhab Maliki. Dan kurang-kurang bulan, semua ada mazhab. Jadi kalau orang yang akan itu mazhab Al-Hadis ke apa-apa, semua mazhab fiqah juga. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dahulu, diorang tak anggap Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang faqih tu. Dia tak macam settle Imam Syafi'i. Diorang anggap dia ulama hadis. Kita anggap tu mazhab hadis. Padahal sekarang kita anggap dia sebagai apa? Mazhab fikih kan? Mazhab Hanbali. Sebenarnya tak ada apa-apa bab mazhab ni. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Yang masalah ialah bab taklid. Takut buta pun. Takut biasa tak ada apa-apa. taklif terpaksa tak ada apa-apa. Taklif yang buta yang salah. Itu pernah kita terang. Jadi, kalau nak cakap saya mazhab Syafi'i tak kisah pun sebenarnya. Tak kisah. Saya mazhab Hambali ke pun tak kisah. Tak ada salah. Kalau awak memang ikut betul-betul lah. Ikut betul-betul belajar betul-betul awak tahu dalil mereka dan sebagainya. Tapi pun mereka melarang orang ikut mazhab mereka kalau tak tahu dalil mereka. Jadi sama juga. Jadi, mereka tunjukkan jalan. Jadi Imam Nawawi mencarahkan hadis ini. Jadi berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sabda Nabi SAW, La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur wa la sadaqatan min ghulul. Ini adalah hadis. Hadis ini adalah nas di dalam mewajibkan taharah untuk salat. Jadi itu mereka ambil hukumnya. Waqad ajma'a bil ummah, dan umat telah ijma' bahawa taharah itu adalah syarat untuk sah, untuk sahihnya, sahnya salat. Jadi ini adalah ijma' daripada ummah. Imam Nawawi menukilkan ijma'. Ijma' macam ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Sejaknya pun boleh. Kalau yang datang ijma' tu datang daripada seorang alim yang memang dah kira katakan research pendapat-pendapat ulama semuanya. Imam Nawawi dalam bab ni memang dia dah baca dan tak ada khilaf memang dalam masalah ni bahawa wuduk tu ataupun tahara itu adalah syarat sahnya salat. Berkata al-qadhi niyat waqtalafu mata furidatit taharatu lis-salat. Mereka beristilah berkisih pendapat bilakah diwajibkan berwuduk untuk salat. Ini faedah lainnya. Bila eh? Jadi mereka khilaf. Khilaf tu maknanya lebih dari satu pendapat. Fazahaba Ibn Jaham, maka Ibn Jaham berpendapat bahawa wuduk itu pada awal-awal Islam tu adalah sunat saja, tak wajib. Nah, wuduk boleh, tak nak wuduk pun boleh, tak salat. Siapa kata? Ibn Jaham. Kemudian datangnya kewajipannya di dalam ayat tayammum. Ayat tayammum dalam surah An-Nisa ada, dalam surah Al-Ma'idah ayat tayammum. Jadi lambat lagi lepas tu baru diwajibkan. Berkata pula jumhur, bahkan wuduk itu atau taharah itu telah wajib sebelum itu lagi. Sebelum itu lagi. Sudah wajib sebelum turunnya tayammum dah wajib. Kemudian mereka beristilah, bilakah adakah wuduk itu fardu untuk semua orang yang berdiri untuk salat? Jadi semua orang yang nak salat, ataupun wuduk itu hanya wajib atas orang-orang yang tak ada wuduk. Maknanya kalau awak ada wuduk sekarang ni pun, awak nak solat ni subuh lepas ni, awak tak tidur kan, itu batal wuduk tak? Ha? Tidur batal wuduk? Ha? Tidur macam mana? Tidur sampai subuh ni lah, senang kakak. Batal lah wuduk kakak? Batal lah eh. Betul lah, kalau tidur macam mana, kalau tidur sekejap je, tunggu solat maghrib, nak tunggu isyak ke apa, walaupun berdengkur, boleh kontrol punya, macam boleh dengar kan, tapi dah tidur lah, okey, itu tak batal wuduk. Tapi tidur tu sendiri adalah mazinnah untuk batal wuduk. Dia adalah apa ni, tempatnya ataupun sebabnya batal wuduk. Sebab kita akan hilang, kita punya akal, kita punya kesadaran itu, maka kita tak sadar apa. Bila sampai state macam itu, maka batal lah wuduk. Jadi kita tengok wuduk tidur yang macam mana. Jadi kalau tidur dah sampai subuh tu, tentu batal, batal wuduk. Tak payah lah kontrol batal, batal wuduk. Tak boleh awak bangun terus apa ni, buat solat saja. Baik, kalau awak tak tidur sampai subuh, tak batal wuduk lah, boleh tak awak solat subuh tanpa batal wuduk? Jawabnya apa? Jawabnya boleh eh. Tapi ada silap sebenarnya daripada kalangan salaf. Jadi fazahaba zahibuna min as-salaf, bahagian ulama salaf telah berpendapat bahawa wuduk itu wajib untuk setiap solat fardu. Jadi yang macam kes tadi, walaupun ada wuduk dan berisyak tu, mesti ambil wuduk balik. Mesti ambil wuduk balik. Apa dalil mereka? Dalilnya ada firman Allah SWT pakai Quran. Bukan bid'ah ni. Ini dalil dari Quran. Walaupun awak tahu salah, awak tahu salah eh? Walaupun awak tahu salah, Oh, kena hormat. Sebab apa? Dia ada dalil dia, iza kumtum ila sholah. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum. Sampai habis ayat. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu diri untuk solat, maka kamu berwuduklah. Yang ini kamu cucilah wajah kamu dan sebagainya sampai habis. Jadi setiap kali nak solat, betul lah. Itu dalilnya. Itu sahaja ayat tersebut. Wa dhahaba qaumun ila anna dhalika qad kana thumma nusikha. Adapun sebahagian salaf mengatakan bahawa memang dulu wajib macam itu. Setiap solat mesti wuduk, kemudian kena dimansuhkan. Tak perlu lagi. Dan dikatakan bahawa perintah untuk bersolat yang dalam ayat tersebut tu, untuk setiap solat, berwuduk untuk setiap solat adalah sunnat al-nadab, al-nadbi. Dan dikatakan pula balam yushra' illa liman ahdatha. Ada pula mengatakan tidak disyariatkan untuk berwuduk melainkan orang yang tak ada wuduk. Maknanya kalau awak wuduk juga bid'ah. Diperintahkan untuk orang berwuduk ni untuk solat bila dia tak ada wuduk. Tapi kalau ada wuduk tak boleh wuduk. Walakin tajjiduhu di kulli solatin mustaham. Tapi yang sebenarnya tajjiduhu membarukan wuduk untuk setiap solat tu hanyalah mustahab, tidak diwajibkan. Kemudian wa'ala hadha ajma'a ahlul fatwa ba'da dhalika wa lam yabqa bainahum fihi khilaf. Kemudian atas pendapat inilah ahlul fatwa, orang-orang mengeluarkan fatwa, ulama-ulama telah berijma' selepas itu dan tidak ada khilaf di antara mereka selepasnya. Jadi maknanya awal-awal ada khilaf tentang hukum berwuduk untuk setiap solat walaupun dia dah berwuduk. Jadi ada khilaf, betul ada khilaf. Kemudian selepas itu dah tak ada khilaf, ijma'. Jadi ini masalah ijma'. Dan ada banyak masalah ataupun beberapa masalah seperti ini. Dulu ada khilaf, betul ada khilaf. Baca buku khilaf. Tapi selepas itu mereka dah tak ada khilaf. Semua ulama setuju dengan pendapat tertentu. Dan ini yang kita nak ingatkan orang yang buat research. Dia buat research kan, masalah-masalah tertentu. Dia buka buku ni, jumpa macam-macam pendapat. Kemudian dia keluarkan, dia bilang orang pendapat ni ada khilaf gitu dan ini. Kemudian dia mulalah nak tarjih. Sebab kalau ada khilaf, kita boleh apa? Tarjih, ambil pendapat yang kuat. Tetapi kalau dia tak belajar ikut manhaj ulama, belajar dengan orang alim, dengan syekh, dia tak akan tahu ataupun mungkin dia tersilap bahawa pendapat ni memang ada khilaf. Lepas tu ulama-ulama telah sepakat pula. Dan hukum membuat khilaf ataupun menyebutkan khilaf selepas ada ijma', yang ni hukum menyebutkan khilaf untuk tarjih selepas dah ada ijma', haram. Tak boleh. Jika dah ada ijma' tak boleh, tak boleh tarjih lagi. Dan ini yang kita takut pada pelanggan orang. Bila dia dah tak nak belajar dengan ulama, dah tak nak mazhab sana sini, terus buka buku kan. Buka buku ni, Muhallal Ibn Hazm cakap gini, buka ini, buka gini, buka gini dan sebagainya. Nampak khilaf-khilaf, okey ada khilaf ni, lesen untuk apa? Untuk tarjih, untuk ijtihad. Tapi dia terlupa bahawa sebenarnya selepas itu ulama telah berijma'. Ini bahaya eh. Ini masalah bahaya. Jadi kita kena tahu bahawa ada ijma' selepas ini dan itu. Sebab tu antara syarat orang nak jadi mujtahid dan keluarkan fatwa ni, dia kena tahu benda-benda yang telah diijma'kan oleh ulama. Ijma' ni ada dua, daripada awal diijma', yang ada apa? Selepas itu diijma'. Yang silap lepas tu mereka ijma'. Jadi dalam masalah ni sama juga. Ini macam bab rukuk dan sebagainya. Ada orang rukuk begini, ada orang tak rukuk begitu. Mula-mula ada, lalu lepas tak ada. Baik. Belajar dengan ulama. Ulama boleh tahu. Kalau tak belajar ulama tak tahu. Dan kalau orang baca dan sebagainya pun orang tak mungkin tak tahu. Jadi kita bila baca je, bila belajar dengan ulama, nanti dia akan bilang ijma'. Satu luar baca yang ada silap-silap. Awak tahu lah bahawa ni ijma'. Jadi ijma'. Dan ni tak mustahil eh, orang ijma' selepas apa ni, selepas ada khilaf, tak mustahil, tak salah, boleh diterima pakai. sebab dia bukan ijma' menggantikan ijma'. Faham tak? Oh, ini nak menerangkan balik panjang kita pula eh. Jadi ijma' ni ada dua macam lah eh. Ada dua macam. Satu ijma' yang dalam dia syarat ijma' tu mestilah ada kesepakatan ulama' terhadap satu hukum dalam satu-satu generasi, dalam satu-satu masa. Ijma' tu adalah kesepakatan ulama' dalam satu-satu hukum agama dalam satu-satu masa. Ini satu generasi. Jadi ulama' macam generasi sekarang ni, kalau semua sepakat atas satu perkara ni, atas misalnya apa ni, tindakan longgar ni apa ni boleh, dia boleh dan semua kata boleh misalnya. Lepas tu datang pula lepas zaman kita, zaman ulama-ulama anak cucu kita pula kata tak boleh misalnya, ijma' pula lagi, ijma' yang kedua tak boleh faham, tak boleh pakai sebab dari ijma' yang pertama. Sebab dia syarat apa? Bila dalam satu masa, satu masa. Bila dalam satu masa dia ijma' dah tak boleh cancel lagi. Kemudian ada satu jenis ijma' yang mula-mulanya tak ada ijma', ada khilaf macam ini. Lepas tu akhirnya mereka mereka ijma'. Yang ini boleh, yang ini pun, yang ini boleh, yang ini boleh pakai. Dan lepas itu dah tak boleh ijma' lagi, tak boleh khilaf lagi, tak boleh sebut dengan yang lah, yang lama lagi. Baik. Kemudian kita ulama' kira ijma' apa? Bahawa wuduk itu bolehlah untuk setiap, untuk setiap solat walaupun orang tu ada wuduk. Dan makna ayat tersebut di sisi mereka, apabila kamu ila kuntum muhdithin, apabila kamu tak ada wuduk maka hendaklah kamu berwuduk jika kamu solat. Hadza kalamul qadi rahimallahu taala. Ini adalah kata-kata qadi Iyad rahimallahu taala. Qadi Iyad bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab Maliki. واختلف اصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثه اوجه. Dan sahabat-sahabat kami, siapa sahabat-sahabat kami? Sahabat-sahabat Imam Nawawi. Siapa sahabat-sahabat dia? Ulama mazhab Syafi'i. Apakah yang mewajibkan wudu? Bila wudu jadi wajib? Kita ada tiga pendapat, tiga wajah. Yang pertama, annahu yajibu bil hadati wujuban muwassa'an. Bahawa wajib orang berwuduk tu apabila dia tak ada wuduk. Tapi wajib dia wajib yang luas. Tak mesti dia buang angin terus kena pergi pegangkan wudu, tak ada. Tak ada macam itu. Ini satu angle eh. Tak mesti. Jadi dia wajib tapi boleh tangguh. Macam solat kan? Dah jatuh waktu solat, awak boleh apa? Boleh tangguh lagi. Betul ke tak boleh? Betul betul boleh tangguh ke tak boleh tangguh solat ni? Salat boleh tangguh-tangguh tak? Ha? Ya? Yeah? Salat boleh tangguh ke tak boleh tangguh? Masuk waktu pergi salat ke? Boleh tangguh-tangguh. Boleh tangguh-tangguh. Sampai? Sampai sebelum masuk waktu yang yang kedua. Sampai cukup-cukup time untuk salat. Salat tu. Kalau 4 rakaat, 10 minit. 10 minit sebelumnya masuk waktu asar misalnya. Dia waktu dah masuk wajib, wajib solat waktu tu. Dah tak boleh tangguh lagi. Boleh tangguh lah banyak. Tak berdosa kan ni, tak berdosa. Tak berdosa. Kalau ada orang cakap berdosa, dia kena bawa dalil. Nah, kiranya kalau kita ada macam wajah terang awam macam mana, kita kata kita orang boleh belum solat tapi jam tangguh lah sampai tak jam. Okay, kita tunggu sampai tak jam. Jadi tunggu sampai nak habis waktu lah maknanya. Pasal apa tak sampai waktu? Jam sampai 4 jam ke? Pasal awak tak salat awal waktu. Itu sebab dia. Kalau awak salat awal waktu, kalau jam pun dah selamat. Itu faedahnya salat awal awal waktu dah selamat. Ha. Tapi oleh kerana tak wajib, awak ada uzur ke memang tak jalan jauh ke apa semuanya, awak belum solat lagi, kemudian jam awak tangguh-tangguh sampai nak dekat habis jam tersebut tu pun belum apa ni, dah nak masuk waktu tu pun jam belum masih habis lagi. Jadi apa buat? Oh, niat nak jamak. Niat nak jamak tak akhir. Ni memang tak boleh stop. Ha, apa jawapan ya? Boleh tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Kalau hujan, kalau hujan lebat, awak tak boleh pergi, awak tak boleh solat. Yang ni boleh solat tapi susah lah, lecak apa semuanya. Awak boleh jamak maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar. Takkan awak tak boleh dalam masalah ni, bukan hari-hari macam ni kan? Bukan sengaja kan? Boleh. Jawabnya boh? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Sebab hadis Nabi SAW ada dalam bab ni. Jadi kita sampai bab tu, kita tak boleh. Tak payah nak solat dalam kereta ke apa, tak payah. Tapi kalau solat subuh pula macam mana? Jam solat subuh. Keluar sebelum subuh, jam tak tayang, nak habis subuh. Apa awak buat? Jamak dengan apa pula? Jamak dengan zuhur. Apa awak buat? Dah habis solat. Tak boleh solat dengan kereta. Lagi boleh, kalau boleh terpaksa salat dalam kereta, salat dalam kereta. Eh? Kalau tak membayarkan orang, dia rupuk boleh sujud dalam kereta, orang salat dalam kereta, betul? Kalau orang dia, kalau tak boleh, kalau tak boleh memanglah, kalau tak boleh lah. Tak buat tu. Sebab cerita apa ni? Langgungkan. Ini darurat. Darurat kita tahu eh, kita tahu eh, sebab apa kita kena apa ni, jangan ringan-ringankan sebab darurat. So, kita akan ditanya nanti hari kiamat, tanya kenapa awak tak semain dan sebagainya. Insya awak ada jawapan. Baik. Jadi dalam bab wuduk ni, kita balik ke dalam bab wuduk ni, dia wajib bila orang tu dah batal wuduk, dia wajib, tapi wajibnya muwatta, maknanya dia lapang sampai dia nak solat. Pasal ni yang kedua, la yajibu illa inda qiyam ila solat, wajib tidak wajib wuduk itu sampai dia nak diri untuk solat. Dan yang ketiga, yajibu bil amrain wa huwa raji inda qabida. Orang kata pula wajib wuduk itu bila dia lapang dan juga bila dia nak solat. Di sisi sahabat-sahabat kami dan umat telah berijma bahawa haramnya solat dengan tanpa taharah daripada air ataupun tanah, dan tidak ada perbezaan di antara solat fardu ataupun nafilah, dan juga sujud tilawah dan sujud syukur dan solat al-janazah, melainkan apa yang dihikayatkan daripada Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir At-Tabari, daripada pendapat mereka bahawa boleh solat jenazah dengan tanpa wuduk. Dan ini mazhab yang batil. Ulama telah ijma' atas yang berlawanan dengannya. Jadi kita stop kat sini dulu. Jadi sekarang kita masuk dalam satu masalah, iaitu wajib berwuduk untuk semua solat, solat fardu, solat sunat, termasuk sujud tilawah dan sujud syukur dan solat jenazah. Lepas tu ada pula pendapat kata tak payah untuk solat jenazah. Jadi betul Dato' Imam Nawawi kata apa? Itu salah. Yang betul mesti wuduk untuk solat jenazah juga. Jadi kita katakan untuk solat fardu, solat sunat tak masalah. Untuk sujud tilawah, sujud syukur, perlukah kita berwuduk? Wajib tak berwuduk? Ataupun sunat saja. Jadi jawab kita adalah hadis. Hadis tu kata salatun la tuqbalu salatun aw la yaqbalu Allahu salatan, Allah tak terima satu solat. Adakah sujud tilawah bila patut ayat sajadah tu kita nak sujud tu, adakah dia solat? Dalam solat dia memang dalam solat lah. Kalau luar solat dia solat ke? Tidak. Kalau dia bukan solat, perlu tak wuduk masuk dalam mahdi? Jawabnya tidak. Itu juga sujud syukur, baru dapat anak ke, baru terima berita gembira ke dan sebagainya, kita nak sujud syukur, mesti kita ambil wudu? Jawabnya tidak, sebab itu bukan solat. Ada pun solat jenazah, perlu tak kita berwudu? Kenapa? Sebab dia solat. Ada takbiratul ihram tak? Ada. Ada salam tak? Ada eh? Ha, jadi dia solat. Apa dalil dia solat ke bukan solat? Itulah dalil dia. Kalau ada apa? Ada takbir. Kemudian nak mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah tak salam. Itu daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata kita, kita kunci. Dia kata apa? Kuncinya solat itu adalah tohur, adalah pensucian. Yang mengharamkan yang ni solat dan tak boleh buat apa-apa lagi adalah takbir. Dan yang menghalalkan dia balik, kemudian boleh buat apa-apa balik, lepas tu adalah salam. Jadi kalau tak ada takbir awalnya, tak ada salam akhirnya, dia bukan solat. Itulah dalil. Kalau orang tanya, kenapa awak tak ada uduk ni semuanya? Ini bukan solat. Kenapa bukan solat? Tak ada takbir dan tak ada taslim pada akhirnya. Jadi kata itulah solat. Termasuk sujud sahwi, sujud lupa dalam solat. Dalam solat jadi padu. Jadi ada pun solat jenazah, ada eh, ada takbir. Cuma dia tak ada rukuk dan tu sujud. Baik. Kemudian kalau seseorang itu solat tanpa wuduk, dengan sengaja, dengan tanpa uzur, maka dia berdosa dan dia tidak kafir di sisi kami, dan di sisi mazhab Syafi'i, dan juga di sisi jumhur jamaahir. Dan diriwayatkan, dihikayatkan daripada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ini imamnya sendiri, bahawa dia kafir kerana dia bermain-main di ta'ala hubi. Dan dalil kami bahawa dia yang kafir itu adalah i'tiqad, dan orang yang salat ini i'tiqadnya sahih, dia tidak main-mainkan Allah. Dan ini semuanya jika tidak wahada kulli zalam yakun al musalli muhdadan uzur. Ini kalau orang yang salat tanpa wuduk itu, kalau dia tak ada uzur. Adapun yang ada uzur seperti tak jumpa air ataupun tak ada debu. Ada tak kes tak jumpa air, tak jumpa debu? Kat Milan ada debu ke? Ada eh. Jadi boleh tayamum. Kat mana agaknya? Itu tempat yang bila dah taruh apa tu, apa yang sedut, sedut semua benda, sedut abu pun dah tak ada, tanah semua dah tak ada, dia dah semua simen, mozaik semuanya dah masuk kat tempat benda itu, tak adalah air dan tak adalah debu. Jadi dia salat tak? Sengaja lah, dia salat sengaja dengan tanpa tanpa wuduk lah, ataupun tayamum. Ada uzur? Ada uzur, dan ini tak masuk lah, tak kasih pun. Kata-kata dosa pun tidak. Tapi harbatu akwal isyak itu tak kafir satu hal, tapi sekarang bagaimana dengan hukumnya, solatnya ini. Dan di dalam masalah ini ada empat pendapat untuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Satu imam saja ada empat pendapat. Pening kepala kalau ada empat imam, lima imam, macam-macam pendapat ada. Baik. Wahiyah mazahibun lil ulama. Tapi empat pendapat ini juga adalah pendapat-pendapat mazhab-mazhab lain. Qala bi kulli wahid minhum qa'ilun. Setiap pendapat Imam Syafi'i ada mazhab lain yang cakap yang sama. Okey. Baik, ashahuha. Yang ini pendapat yang paling sahih sekali di sisi siapa? Mazhab Syafi'i. Inda ashabina. Jadi kita kalau dapat pendapat untuk satu imam, pening juga mana satu mazhab Imam Syafi'i tu lah. Jadi di sini ulama-ulama Syafi'i akan ijtihad, dan dia kata yang antara empat ni ke, tiga ni ke, yang ini adalah yang paling tepat dalam mazhab kita. Kena ijtihad. Sebab tu orang ikut mazhab tu betul pun pening kepala juga. Yang diikut tu pun ada silap juga. Dia kena apa? Kena tarbiyah juga. Sebenarnya dia tak ikut mazhab Syafi'i lah. Dia ikut orang yang kata ini mazhab Syafi'i. Baik. Yang pendapat yang paling kuat sekali atau yang paling benar sekali, bahawa dia solat atas keadaannya. Maknanya tak ada air, tak ada tayamum, solat aja macam itu. Wa yajibu an yu'ida idza tamakkana min athara. Tetapi wajib dia mengulang solat tersebut bila dia boleh bersuci. Jadi minggu depan ke apa, dia dah boleh, dia boleh tahara, sakit dah baik ke apa ke, ataupun dah jumpa air ke, dia wajib ulang solat tadi. Kalau solat tu satu kali, okey. Puluh kan kena juga, bulan, tahun pun ke kena juga. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang ni mazhab yang paling benar sekali. Yang ni pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi kita semua tahu bab ni kan. Ini satu pendapat ulama' sangat terhormat. Yang kedua, yahrum alaihi an yusalli wa yajibul qada. Haram dia salat, tak boleh salat. Dan wajib dia qada lah. Tak boleh salat, tak ada qada, bagus juga. Dia apa? Dia wajib, dia tak boleh salat dan dia hendaklah qada. Masuk waktu dia tak boleh salat, tak boleh salat, tak boleh salat, perlu qada. Kalau orang yang sakit apa tu ke apa ni, ke hospital tu sampai 3-4 bulan dan sebagainya, bila baik kena qada 3-4 bulan. Itu pendapat kedua, dan ada juga mazhab macam ini. Dan wasalis istahabu an yusalli wa yajibul qada. Sunat dia solat, tak wajib. Solat bagus, tetapi tetap dia wajib qada. Kita semua tahu kenapa dia wajib qada kan? Yang ni ikut dalil mereka apa dia? Pasal tak ada apa? Nabi kata apa? Tak diterima kan? Nabi kata apa? Tak diterima sebab tak ada wuduk. Jadi jangan niatkan orang ni apa entah wuduk apa dan sebagainya, tak ikut sunnah. Ikut sunnah lah ni. Sebab tu orang tua pendapat macam ni, dekat jom tengok hadis tu, hadis tu kata tak diterima. Ini macam mana nak tak salat? Pendapat yang keempat dalam mazhab Syafi'i, wajib dia solat dan tidak wajib qada. Ini pendapat Imam Syafi'i juga eh. Wa hadzal qaul ikhtiyar al-Muzani, dan pendapat ini adalah pilihan al-Imam Muzani. Saya taklah pernah terangkan sebutkan nama al-Imam al-Muzani. Abu Bakar al-Muzani anak muridnya Imam Syafi'i yang kuat. Dia pilih pendapat ni, nampak? Wa huwa aqwal aqwali dalilan. Kata Imam Nawawi, dan pendapat yang keempat ni adalah pendapat yang paling kuat daripada sudut dalilnya. Jadi Imam Nawawi mazhab Syafi'i, tetapi mazhab Syafi'i yang sekarang ni apa dia? Tak payah solat. Kalau solat kenapa? Kena solat, kena solat, tapi dia kena qada kan. Tapi Imam Nawawi sendiri kata apa? Tak payah qada. Solat tak payah qada. Jadi kalau ada orang kita sekarang, kita beritahu pada mereka tentang pendapat yang keempat ni, dan insyaAllah pendapat keempat ni adalah yang paling benar sekali, yang paling kuat jadi dengan dalil-dalilnya, maka itu bukan satu perkara yang apa ni, macam nak tunjuk pandai ke ataupun nak lawan ulama mazhab Syafi'i ke. Tidak, ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Imam sendiri cakap macam ini dan dipilih oleh ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i sendiri. Antaranya Al-Muzani, dan itu dia lagi kuat, lagi teror daripada Imam Nawawi di sini. Tapi mereka cuma kenal Imam Nawawi, jadilah tu. Nasib baik belum kenal Imam Nawawi. Sebab tu pentingnya kita kenalkan masyarakat umum ni dengan apa? Dengan ulama-ulama. Senang juga kita nak refer. So, kalau anda kenal semua ustaz tu, ustaz ni, habislah. Baik. Sebab tu saya, kita memang tak terima satu mazhab ataupun satu manhaj, satu kumpulan yang tak nak kenalkan orang-orang dengan ulama. Kalau nak seru orang kepada Quran dan hadis sahaja, itu bukan mazhab al-sunnah, bukan mazhab salah. Kenalkan orang kepada Quran dan sunnah melalui apa? Melalui ulama juga. Jadi kita tak taklid juga pada ulama. Baik. Jadi apa kata Imam Nawawi? Kenapa ni paling kuat dalilnya? Faham wujubus solat. Adapun tentang kewajipan solat, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, apabila aku perintahkan kamu satu perintah, fa'alu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah dia dengan mengikut upayaan kamu. Jadi sekarang orang ini dah sakit, tak boleh wuduk, tak boleh tayamum. Perintah solat kan? Perintah Nabi suruh apa? Suruh buat kan? Ikut kemampuan. Apa yang dia mampu? Dia semua mampu solat, tak ada wuduk lah. Solat masih boleh, semua tak ada wuduk lah. Jadi dia buat apa yang dia telah diperintahkan. Kalau telah dibuat, dah dibuat apa yang diperintahkan, kenapa dia nak ulang lagi? Itu dalil. Itu dalil kuat. Awamal i'adah fa'innama tajibu bi'amrin mujaddad. Wal aslu adamu. Adapun mengulangkan sesuatu solat tu, hanya sebenarnya dia wajib dengan satu perintah lagi. Kenapa kita kena ulang bila ada perintah lain, suruh ulang? Sekarang perintah suruh apa? Suruh buat. Tak buat, sudah lah. Tak ada perintah nak ulang lagi, tak suruh ulang. Wal aslu adamu, dan asalnya tak ada ulangan bila dah buat sesuatu. Fakadha yaqulul Muzani, dan demikianlah katanya Imam Muzani. Dia bukan Imam Nawawi yang cakap, tengok tu. Imam Nawawi panggil ambil daripada dan Imam Al-Muzani. Dia berkata kullu salatin umira bi fi'liha fil waqti, setiap solat yang diperintahkan untuk dikerjakannya pada waktunya, ada nau'in minal khala, dalam keadaan yang ada kecacatannya, tak payah, tak wajib qada. Setiap solat yang diperintahkan pada waktu tertentu tetapi dibuat dengan apa ni, ada kecacatan sikit dan tak sempurna sikit, tak payah qada. Tak payah, tak payah qada. Wallahu a'lam. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsani. Kemudian diterangkan tentang hadis yang kedua. Nah. Apa dia? Ha? Dia pakai terus dia meninggal. Dia nak bersama marah. Itu memang pasal para, ada satu sahabat tu dia beri fatwa suruh suruh mandi ataupun suruh berwuduk, suruh mandi waktu sejuk ke apa dan sebagainya, tak ada rukhsah. Jadi sampai dia sakit ataupun dia meninggal dunia, dan insyaAllah marah, kenapa kau tak beritahu pada aku. Kita tak ada dalil ni, sebenarnya dalil banyak ha? Tapi kita sekarang ni, kita punya cara baca ni, kita baca hadis ni, kita try ambil semua ilmu kita atau faedah tu daripada hadis tersebut. Tak nak ambil banyak-banyak, tidak buku ni jadi kita punya syarah jadi macam panjang. Hadis banyak sebenarnya, satu-satunya masalah. Jadi cara kita adalah kita cuba ambil, kita congkir sebanyaknya macam tafsir lah. Kita ambil hadis ni juga sebagai dalil, tengok macam mana orang pakai sebagai sebagai dalil. Dan yang tadi tu tentara dalilnya. Baik, kemudian riwayat berikutnya kita baca. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Mutanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddatsana Husain ibn Ali an Zaidah qala Abu Bakr wa Waqi' an Israil kulluhum an Simak ibn Harb bi hadha al-isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mithlihi. Jadi panjang sanadnya, akhirnya sanadnya sama daripada Nabi SAW seumpama hadis yang sebelum ini. Baik, berikutnya qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq ibn Humam ibn Hammam qala hadatsana Ma'mar ibn Rashid an Hammam bin Munabbih akhi Wahab bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditsan minha. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dengan sanadnya daripada Hammam ibn Munabbih, saudara kepada Wahab ibn Munabbih. Jadi ini Wahab ibn Munabbih ni adalah orang yang pertama sekali yang ada kitab. Yang ada apa? Kitab hadis. Kitab maknanya apa? Bentuk tulisan. Sebelum dia orang semua apa? Ada tulis sikit-sikit dia, ataupun mereka tak tulis, mereka hafal. Tapi Wahab bin Munabbih ni dia ada apa? Sahifah. Sahifah ni maknanya lembaran-lembaran hadis-hadis Rasulullah SAW terkumpul banyak juga. Dan dia ni datang jauh sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dia meriwayatkan kepada adiknya ataupun saudaranya Hammam bin Munabbih, sampai kepada Ma'mar, sampai kepada itu, sampai pada akhirnya pada Imam Muslim. Imam Muslim tak jumpa orang ni pun. Jadi orang ni lama. Bukan tahun 200 Hijrah, sebagaimana orang katakan 200 tahun selepas Nabi SAW wafat baru tulis buku hadis. Mana boleh percaya buku-buku hadis Bukhari Muslim ni. Mereka dakwa apa? Hadis-hadis ni hanyalah ditadwinkan ataupun dituliskan ratusan tahun selepas wafat Nabi SAW. Dia jawab kita apa? Itu bohong, itu salah. Dia tak belajar. Sebenarnya dah ada kitab hadis itu lama sebelumnya Bukhari dan Muslim. awal-awal lagi dah ada kitab apa ni hadis. Cuma dia tak popular, dia tak tersebar luas, iaitu Sahifah Wahab Ibn Muhabbis Munabbis. Sebab tu awak lihat apa dia kata, Wahab Ibn Munabbis qala, dia berkata hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Dia ni Wahab Ibn Munabbis ni tabi'in, dia jumpa siapa? Sahabat. Dia kata inilah yang di hadiskan, yang ini diriwayatkan kepada kami, diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah daripada Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ada ni. Ha, jadi ini menunjukkan ni seolah-olah satu kitab kepada hadis ni. Fadzakara haditha minha, dan dia pun menyebutkan beberapa buah hadis daripadanya, yang ini daripada kitabnya, sahifah ni. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, la tuqbalu solatu ahadikum idza ahdatha hatta tawadda. Tidak diterima solat seorang kamu apabila dia batal wuduk sampailah dia berwuduk. Jadi hadis ini hampir serupa maknanya dengan yang pertama. Nabi SAW kata la tuqbal, tak diterima solat seseorang daripada kamu, siapa juga kamu, aku juga solat, seorang yang batal wuduk sampailah dia berwuduk. Lagi tak berwuduk, tak sah. Okay. Jadi di sini satu faedah lain, orang yang batal wuduk tak terima, tak diterima solat. Sebab ini adalah dalil untuk apa jenis batal wuduk. Apa jenis batal wuduk? Apa jenis batal wuduk ya? Macam-macam lah kan. Yang ini benda yang keluar daripada kabil lain, daripada dua jalan ini, dua jalan najis tu, daripada air kecing ataupun apa ni, buang besar. Apa yang keluar dari itu batal wuduk. Dan juga benda-benda lain seperti menyentuh maluan ataupun menyentuh apa ni, wanita yang bukan mahram. Betul tak? Dan seperti apa? Bun, muntah. Jadi kita akan masuk waktu. Ha? Ha, dan sebab yang pertamanya lah. Baik, jenis wuduk yang saya nak bawa tadi adalah jenis batal wuduk tu. Jadi cara dia batal, cara dia batal tu ada dua macam je sebenarnya. Jadi macam-macam perkara yang batalkan wuduk, tetapi hanya ada dua je jenis ataupun kategori dia batal. Satu dia sengaja batalkan, satu dia tak sengaja batal. Ada kan? Sengaja batalkan boleh, dia pegang atau dia isterinya misalnya, ataupun wanita bukan mahram, ataupun dia makan daging unta tu, ikut silap ulama. Lagi satu jenis adalah dia batal wuduk, dia tak sengaja batal wuduk lah. Itu pun selalu juga. Tak sengaja dia adalah tak boleh tahan, dia buang air besar, buang kecil dan sebagainya, buang angin. Jadi kalau ikut hadis ni, apa jenis pembatalan wuduk, sengaja ataupun tak sengaja, itirari, semua tak dimaafkan, semua ni bah batal. Awak tak boleh cakap lah, kita tak sengaja pun batal, boleh lah, solat terus saja. Kita baru tak wudu ni, lepas tu batal, tak sengaja. Jadi dengan hadis ini ulama mengambil apa? Dalil bahawa semua jenis batal wudu, sengaja tak sengaja, semua batal. Walaupun orang paksakan supaya batal, boleh kan orang paksakan supaya batal? Boleh. Boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan orang wanita dia nak batal wudu, dia pegang awak ataupun apa, dia buat apa-apa lah sampai awak apa, sebuah mangin tu dan sebagainya, semua tu semuanya tak ada maaf. Cuma bezanya tak ada dosa ataupun ada dosa atau tak ada dosa. Jadi iza ahdatha hatta tawadda, apabila dia batal wudu sampailah dia berwuduk. Itu kalau hanya hadas kecil saja, kalau hadas besar dia kena ambil hadas besar. Ada apa-apa soalan? Soalannya adalah tentang apa ni, batal wuduk sebab menyentuh yang bukan mahram. belum sampai bab dia. Banyak lagi belum. Nak wuduk tu macam mana belum sampai. Nak dekat sampai bab sifatul wuduk. Awak akan dapati sengaja kita tak nak ikut cekah tu. Ikut cekah dia akan sebutkan rukun-rukun wuduk, wajib-wajib wuduk, syarat-syarat dia, sunat-sunat wuduk dan sebagainya. Nanti kita akan sampai juga, kita akan simpulkan. Kita akan ajar macam nak wuduk. Tapi kita tengok hadis ni. Satu-satu dia keluarkan, satu-satu dia keluarkan. Okay, nanti dikumpulkan semua. Jadi dari situ awak tahu kenapa, apakah faedah dan apakah kelebihan ni kita fikah. Kita kumpulkan semuanya, kita bawa dekat dalam satu. Jadi senang nak ingat, senang nak faham, senang nak amalkan dan sebagainya. Kalau ikut hadis, kalau kena ambil satu-satu jadi susah. Tetapi dia ada faedah lain. Dia ada faedah lain. Kadang dalam bentuk cerita awak lah tadi. Oh, rupanya ada kisah tu, hadis tu. Dia ziarah orang yang sakit, keluar hadisnya dengan cara macam itu dan seumpama ni. Ada soalan ni? Belakang ada sah di dalam masjid, salat Jumaat lah. Belakang macam mana orang ni sah? Duduk ke? Duduk. Kalau berdiri duduk. Kalau duduk duduk macam gitu. Maknanya dia tak boleh solat. Okey, kita dah clear. Tadi kita dah ajar apa? Tak boleh solat. Haram solat, solat dosa. Kalau nasib tak baik, kalau mazhab Hanifah dia kata awak syafiq, kalau awak solat sesuai. Jadi memang tak boleh solat. Jadi duduk tu saya nak tahu juga, duduk macam duduk solat ke duduk solat. Kalau duduk macam solat juga tak boleh lah. Ha. Itu macam title lah. Jadi sekarang soalan ni apa? Belakang banyak sah, depan banyak sah dan sebagainya lah. Tak boleh keluar daripada kau. Betul ke tak boleh keluar? Tolak je lah. Langgar lah. Langgar. Langgar. Oh tak tahu kau boleh langgar eh? Siapa jadi boleh langgar? Kau ingat tak satu hari Nabi SAW dia tinggalkan Madinah ataupun dia tinggalkan masjid, dia wakilkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi apa? Jadi imam. Orang Islam lain, sahabat-sahabat, bayang belakang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bila Nabi SAW dah balik, Abu Bakar masih tengah jadi imam tengah solat, dia apa dia buat? Dia tolak lah orang masuk sampai ke depan masjid lagi kecil. Sampai ke depan masa dia solat, dia tolak-tolak semua orang tu. Keluar. Ada kalau nak terkencing betul-betul, takkan awak nak keluar lah. Keluar lah. Mestilah ni benar-benar. Tak apa. Tapi jangan sengaja lah. Jangan. Jangan sengaja keluar kalau boleh tak. Ini yang tepi-tepi yang anu. Kalau sekarang pun bukannya semua rapat-rapat kan. Tak banyak rumah-rumah. Tak senang nak keluar. Tak apa. Keluar. Tak ada masalah. Jalan depan orang pun tak ada apa-apa sebenarnya. Baik, dalam bab jemaah ni, solat jemaah kita dilarang, nanti sampai bab dia, dilarang apa? Jalan depan orang solat, dosa besar, dosa besar. Tunggu 40 hari ke atau tunggu 40 tahun lagi bagus daripada jalan, dosa amat besar. Sampaikan kalau orang jalan depan awak tu, awak boleh, boleh tolak dia, jangan pukul dia. Kalau dia tak nak, awak boleh pukul dia, sampai terang dia, pada kuat ilmu. Maksudnya dia kena ada step eh, nanti kita akan terangkan. Jadi begitu hukum dia. Itu kalau awak solat apa? Diri. Dan kalau awak ada sutra. Baik, sekarang dalam solat jemaah, boleh tak jalan depan orang? Awak kata kat Mekah Madinah awak jalan saja je kan. Apa ni? Rupa-rupanya awak nanti bila belajar, awak Allah. Dulu aku tak tahu rupanya. Jadi tu ulama-ulama cakap apa? Boleh jalan tengah-tengah saf orang yang sembahyang berjemaah, tapi bukan depan imam. Depan imam tak boleh. Sebab apa? Sutrah imam adalah sutrahnya makmum. Dalil ni apa? Satu hari mereka semayang, ini Nabi SAW semayang dengan sahabat-sahabat dekat Mina. Dekat Mina waktu haji. Sebab tu Ibn Abbas datang ke Al-Abbas, tak ingat apa saya, anak dia ke bapa dia, datang dengan unta sekali jalan kelilit bapa masuk dalam saf. Dia penuh kan ramai orang waktu haji masuk dalam sah. Tak ada pun lagi kata kenapa kau masuk dan sebagainya. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dan kenapa orang ada keluar tak boleh duduk sampai habis ni solat? Sebab ada perintah tadi beban belum habis. Untuk apa solat? Cuma sekarang tak boleh semuanya. Sebab belum belum ambil wuduk je. Kita pergi ambil wuduk je sejak situ. Kalau pergi ambil wuduk, datang balik tak sempat, rezeki awak lah. Dah buat, dah cuba buat apa yang awak ada lakukan. Tak, solat zuhur. Tadi awak juga apa? Tayam? Tayam pun, tu lagi pelik. Kenapa nak tayam pun? Bila kita kena tayam pun? Apa nak Allah SWT kata macam tayam pun? Wa ilam sajidu man. Kalau kamu tak jumpa air, awak tak jumpa air ke? Memang dalam masjid tu ada air. Kalau tak belakang tu ada air. Tak boleh. Tak ada usul. Dosa. Yang selalu buat dia buat dari jahilan. Buat tu juga orang buat. Yang saya nampak kat Madinah ni orang suka lah Dia tidur. Kita tahu dia tidur lama juga. Bangun subuh, waktu musim sejuk. Dia tak salah daripada Mauritania ke apa ke, daripada mana ke. Dia cantik je dia tepuk temboknya Madinah apa ni. Tiang tembok apa ni Masjid Nabi tu. So dia pun macam tayamum lah kira-kira. Dia seolah orang pun bising. Soalnya kita tahu dekat je kat situ. Tak nak kita je. Orang kalau dah jahil tak tahu nak cakap apa lah. Jadi kita nak siapkan je. Kalau kita dah buat, sekarang kita tahu. Sekarang kita tahu. Jadi kita, itu kita buat ikut apa lah. Soalan dia adalah kita kena tanya. Ulama katanya awak tadi ikut mazhab ke, ikut fatwa ke dan sebagainya. Kalau ikut fatwa orang, okey lah. Dia tak tahu sudah lah. Okey. Tapi kalau awak buat memang awak tak tahu sekali jahil kerana awak memang belum belajar dan sebagainya, pun tak apa. Sekarang awak dah tahu, awak tak boleh buat macam itu. Kita dimaafkan kalau kita jatuh. Kita ni diwajibkan benda yang kita mampu. Jadi kita tahu bila dah tak solat tu, itulah time dia untuk solat. Tapi macam-macam masalah boleh berlaku untuk kita tak dapat sempurnakan kita punya solat. Jadi kita bila dah usaha untuk cuba juga dapat kerjakan kewajipan dan kita tak dapat lakukan, tak salah. Macam apa-apa juga tadi kes tadi, yang subuh tadi kan jam terlampau teruk sangat tu, dan bawa apa ni kereta dalam keadaan apa ni tak boleh berhenti, yang membahaya kalau berhenti. Sujud rukuk dalam kereta semua dah tak boleh. Terpaksa lah awak. Itu lebih penting lagi. Sebab awak tanggungkan solat tu sampai awak boleh. Itu pasal kereta. Kata orang yang dalam kereta kat belakang tu, tak boleh buat macam itu. Orang kena solat dalam kereta. Sebab Allah SWT kata, buat insyik tu Farijalan atau rukban. Kalau kamu takut kejar musuh tengah perang apa semuanya, kena kebayang macam mana? Farijalan atau rukban. Semuanya waktu jalan atau lari, ataupun waktu dalam kenderaan. Ini kena buat, itu salah lah. Ini dekat kadang musuh lagi dahsyat daripada jen tu. Anytime boleh kena panah dan sebagainya. Tetap kena solat. Tak dulu. Tapi bila dah sampai nak membahayakan diri sendiri, tak boleh lah. Seperti apa yang kereta dan sebagainya nak ada kontrol dan sebagainya. Tak tahu kalau boleh taruh set automatic ke apa kan, dia boleh stop sendiri. Tak tahu sehari akan ada lah Mesti ada punya kereta macam ni. Waktu jam dia ada dijaga kan mungkin dah ada pun. Kemahuan. Kalau awak memang ada kereta gitu, tak boleh kita kacau awak usul. Awak mesti solat. Kata dalam kereta tu ada tempat solat sekali, itu lagi bagus. Okey lah Kita jangan cakap banyak. Yang penting hukum yang kita tahu kan. Hukumnya itu yang penting. Jadi hadis yang sangat nampak edah dia, hukumnya jelas. Terus ada lagi. Assalamualaikum. Dulu ada kawan saya Imam Masjid bilang kalau Imam batal waktu akhir bilang nak tinggal bilang pandangan leher dia depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah bangun berdiri di depan. Berdiri untuk kali. Saya tanya tak? Awak kena tanya dia, aku kena tanya saya. Kalau tanya saya macam itu boleh lah. Tanya dalil untuk dia, dia yang kasi batuk, dia kena keluar dalil. Saya tak cakap macam itu. Kalau saya, yang macam tadi kita katakan, siapa yang batal wudu tak boleh continue solat. Jadi dia kena keluar dari tempat tu dan dia try apa ni, try ambil wudu dan try solat. Kalau ada yakin memang tak boleh pun, tetap dia kena keluar. Dan sepatutnya dia keluar. Dan dia signalkan, jadi dengan dia keluar, dia signalkan pada orang lain untuk gantikan dia. Baik, sekarang tengok waktu duduk, takkan duduk-duduk nak pergi depan. Tak payah, tak, dah tak boleh pergi depan, jangan pergi depan. Tak wajib pun awak jadi imam, pergi ke depan, betul tak? Itu sunat, dia tak wajib. Sah semayangnya. Jadi bila tu, siapa-siapa je, hati saja tanya dia. Dia niat jadi imam, terus dia. Jadi kalau kena niat jadi imam lagi, kena niat jadi imam. Lepas tu makmum ikut je. Dapat solat. Dan ini yang tadi kita sebutkan. Baik, sekarang kita kena sambung. Kena menggunakan apa masa dah masuk Baktifah ni, banyak soalan dan sebagainya. Sebenarnya kita panjang lebar. Tapi kita cuba fahamkan hadis tersebut. Faham mungkin daripada hadis tersebut lah. Daripada kita pergi luar-luar tu. Selain ni kita boleh kita tak habis. Sebenarnya fiqah ni lebih banyak daripada ni, lebih tebal daripada ni. Jadi kita kalau ikut manhajnya, kita dapat insyaAllah banyak faedah. Jadi kalau kita banyak sangat masalah yang sikit-sikit, sana sini, sana sini, lama-lama asas ni kita tak ada. Kita hanya tahu itu-itu yang susah-susah, yang apa semua. Dia tanya apa dalil, apa dah punya set daripada hadis ni, baca pun tak faham. Nah, itu kita tak nak . InsyaAllah semoga Allah SWT berikan yang kabar, ilmu yang bermanfaat dalam amalan yang diterima oleh Allah SWT. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perbincangan oleh sahabat kita Saudara Muhammad Azlan. Kata dia ni dari radio Hang ada dua kalender. Kalender berharga $5 untuk lipat. Satu permintaan daripada Ustaz Ajat Kadat mengenai penerbangan hati sampaikan kepada penerbangan Azlan saya temukan pada hitungan ada empat jadilan yang lima saja bernilai $5 untuk menyimpan pada radio Hang di Batam dan siapa yang ingin membeli sambil menerima boleh serahkan wakil pada saudara Muhammad Azlan. Assalamualaikum. Thank you.